نستعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Sebelumnya saya merasa kok suaranya aneh. Suaranya sudah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah dan salawat serta salam tercurah kepada, semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin, muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara, saudari, adik-adik dan juga anak-anakku, para hadirin di Masjid Agung Darussalam Purbalingga, rahimani wa rahimakumullah, serta kaum muslimin, para pendengar setia Radio Insani 88.8 FM dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah, serta para pemirsa Uthman TV dan juga Ahsan TV dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Kembali insyaallah ta'ala kita akan mengkaji bersama kitab Riyadu As-Salihin karya seorang ulama besar yaitu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Mudah-mudahan Allah merahmati beliau. Allahumma amin. Kita masih dalam bab bayan kathrati turukil khair, penjelasan tentang bahwa jalan-jalan kebaikan itu sangat banyak. Dan terakhir kita pada hadis nomor 131 dari kitab ini, atau hadis ke-15 dari bab bayan kathrati turukil khair, yaitu hadis dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat. Wahai para sahabatku, maukah kalian aku tunjukkan, maukah kalian aku beritahu, ala ma yamhullahu bihil khataya, tentang amalan yang bisa menghapuskan kesalahan-kesalahan. atau yang dengan sebabnya Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahan. Wa yarfa'u bihi darajat. Dan dengan amalan tersebut Allah akan mengangkat kalian beberapa derajat. Ini derajat-derajat kemuliaan di surga. Amalan yang bisa membersihkan dosa dan mengangkat derajat seseorang semakin naik ke atas surga. Karena kita tahu bahwa surga itu bertingkat-tingkat. Nasallahu an yudkhilana al-jannah, mudah-mudahan Allah memasukkan kita ke dalam surga. Allahumma amin. Rasul sallallahu alaihi wasallam memulai dengan sebuah pertanyaan yang menarik. Dan ini adalah sebuah metode atau cara dalam melakukan pembelajaran. Kadang namanya belajar itu diawali dengan pertanyaan. Kemudian para sahabat menjawab, qalu, mereka berkata, bala ya Rasulullah, tentu saja wahai utusan Allah. Qal, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menerangkan amalan tersebut adalah satu, isbaghul wudu'i 'alal makarihi. Menyempurnakan wudu dalam kondisi yang berat. Jadi isbaghul wudu itu adalah menyempurnakan wudu. Artinya yang memang seharusnya menjadi anggota bagian wudu yang dibasuh, ya dibasuh. Jangan kemudian tidak dibasuh. Misalnya wajah, harusnya dibasuh, maka dibasuh, disempurnakan. Dan membasuhnya juga jangan tanggung-tanggung. Membasuhnya itu dari batas-batas yang sudah ditentukan dalam syariat. Seperti telah kita terangkan, dari depan telinga ini, nengburi ati-ati, ya. Di belakang ati-ati, betul ati-ati ini, yang dulu suka ditarik sama siapa? Guru kita. Kalau pas lagi rotok mbler. Ya. Ini ada daging ini, sini. Sampai sini. Kemudian dari tempat tumbuhnya rambut sampai janggut. Ya. Dagu ini. Nah ini disempurnakan. Jangan karena dingin, aduh pipinya saja. Ya, itu namanya bukan isbaghul wudu. Atau karena dingin membasuh tangannya cuma separuh. Ya, enggak sampai mana? Enggak sampai siku, adem lah, ya. Nah, yang menjadi amalan yang bisa menghapus dosa, kemudian mengangkat derajat kita ke atas surga, itu adalah wudunya sempurna. Alal makari, meskipun dalam kondisi yang berat, dingin. Seperti halnya ketika di musim. Musim dingin atau musim? Musim dingin ya. Tengok ini, nek adem ini musim dingin apa kemarau? Ya, yes, pokoknya musim dingin ngoten nggih. Nggih. Banyak ketika dalam kondisi-kondisi yang memang musim-musim dingin, maka disempurnakan wudunya. Itu akan menghapuskan dosa kita dan mengangkat derajat di surga. Jadi kalau di antara ulama itu menyarankan kepada kita bahwa ketika berwudu, kita itu sambil mengingat-ingat pahala yang akan kita dapat. Kayak kemarin kan kita sudah pelajari, kalau membasuh muka, maka kotoran dari mata, kesalahan mata akan rontok. Kenapa disebut mata? Karena memang yang paling banyak di antara yang paling banyak nggawe dosa niku nggih niki. Mata kita melihat sesuatu yang tidak layak untuk dilihat. Telinga juga demikian, mulut juga demikian, hidung juga demikian. Mencium sesuatu yang seharusnya tidak boleh dicium, misalnya. Ya. Itu keutamaan-keutamaan itu kita bayangkan. Supaya kita ini betul-betul menghayati wudu kita. Sehingga kita betul-betul bisa mendapatkan taharah maknawiyah. Karena wudu itu selain dia membersihkan jasad kita, dia juga membersihkan maknawiyah kita, rohani kita. Nah, ini salah satu amalan isbagul wudu alal makarih. Oh, ini berarti termasuk jalan-jalan kebaikan. Yang kedua, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kathratul khuta ilal masajid, memperbanyak langkah menuju ke masjid. Nah, ini beruntung bagi yang rumahnya paling jauh dari masjid. Ya. Dulu ada sebagian sahabat, kalau tidak salah namanya Bani Salamah atau Bani Salimah. Mereka tinggalnya agak jauh dari Masjid Nabawi. Akhirnya mereka minta pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk diberi tempat di dekat Masjid Nabawi supaya gampang salat jamaah, gampang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan, ya Bani Salimah atau Bani Salamah, diyarakum diyarakum tuktabu atharukum. Wahai Bani Salimah, sudahlah, tetaplah kalian di rumah kalian yang semula. Kon tetap atuh. Ya. Tuktabu atharukum, karena langkah-langkah kalian itu nanti akan ditulis. Maka beruntung sekali kalau Allah takdirkan kita ini termasuk orang yang agak jauh dari masjid, tapi ternyata rajin ke masjid. Alhamdulillah. Di antara ulama ketika mengetahui keutamaan memperbanyak langkah menuju masjid, mereka pun merevisi. Pokoknya ngoten-ngoten niku lah nggih, bahasa-bahasa sing angel ngoten niku. Ya. Jadi mereka itu berusaha nggih, tapi istilahnya nopo ngoten niku lho? Memotivasi bukan jelas pokoknya. Menyiasati. Ya, mensiasati. Disiasati gimana supaya jarak yang sama tapi langkahnya beda. Jadi sehingga mereka yang tadinya langkahnya panjang dipendekkan. Karena ini hitungannya langkah. Kalau kita kan langkah normal itu sekali melangkah sekitar 50 cm. Sak tegel ngoten nggih. Sak tegel, sekeramik besar. Nah itu dirubah menjadi selawe senti. Jadi dalam jarak yang biasa itu menjadi dua. Makanya kita ini kalau ke masjid itu jangan tergesa-gesa. Ben bisa mensiasati langkah. Ya. Bukan memanipulasi loh ini. Manipulasi itu kan berarti manipulasi itu berarti kan memalsukan data, kata Nabi. Ini enggak, bukan memalsukan data. Ini apa itu namanya? Ya pakai gitu, mensiasatilah. Ya. Jadi diperbanyak mereka kanu, kata para ulama, yuqarribul khuta. Mereka memperdekat langkahnya supaya hasilnya lebih banyak. Jadi bukan berarti muter. Nah, tapi bagaimana yang dekat itu menjadi semakin banyak. Ini tentang kasratul khuta ilal masajid. Berarti ini anjuran untuk sering mendatangi masjid, terutama untuk melakukan apa? Salat berjamaah. Nek pun ngaji niku kalau bisa ya sudah beda prinsipnya. Sholat lima waktu di masjid. Itu prinsipnya begitu. Kenapa? Karena keutamaannya luar biasa. Satu langkah ke masjid menghapus dosa, satu langkah mengangkat derajatnya. Masya Allah itu. Luar biasa. Mungkin langkah-langkah itu yang akan diterima oleh Allah. Bukan sedekah kita yang gede banget. Ditonton wong oke. Mungkin langkah-langkah itu yang tidak pernah diperhatikan oleh orang lain. Disitulah amalan yang akan diterima Allah. Mungkin saja. Dan mungkin dari 1000 langkah. Hanya satu langkah mungkin yang diterima. Atau mungkin setengah langkah yang diterima. Perbanyak. Langkah menuju masjid. Berarti salah satu jalan-jalan kebaikan adalah napa? Banyak melangkah menuju masjid. Untuk apa? Sholat berjamaah. Untuk apa lagi? Tolabul ilmi. Untuk apa lagi? Iktikaf. Untuk apa lagi? Sholat tahiyatul masjid. Duduk, baca Quran dan seterusnya. Dan seterusnya. Membersihkan masjid dan seterusnya. Yang ketiga, kata Rasulullah SAW, وَانْتِضَارُ الصَّلَاتِ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَذَلِكُمُ الرِّبَاطَ. Menunggu satu sholat setelah selesai dari sholat yang lain. Menunggu sholat yang kedua setelah selesai dari sholat yang pertama. Ini adalah termasuk amalan-amalan yang bisa menghapus dosa, mengangkat derajat. Dan memperbanyak langkah ke masjid, nunggu satu sholat setelah sholat yang satunya selesai, menunjukkan satu hal. Yaitu kecintaan seseorang kepada masjid. Kalau dalam hadis yang lain, kecintaan seseorang kepada masjid itu adalah salah satu sebab untuk mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak pada hari kiamat. Di mana tidak akan ada naungan selain naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya adalah rajulun, seseorang. Qalbuhu mu'allakun bil masajid, yang hatinya itu gemantung, gementel. Cemantel, senantiasa bergantung di masjid. Kehidupannya itu di masjid. Jadi dia kalau keluar dari masjid, kayaknya dirinya apa? Kosong. Dia harus segera kembali ke masjid untuk meraih hatinya. Jadi teringat waktu sholat. Sedang bekerja, ingat sebentar lagi apa? Sholat. Sedang makan, ingat sebentar lagi sholat. Sedang bersenang-senang dengan keluarga, sebentar lagi sholat. Sedang safar, perjalanan, padahal perjalanan itu sulit juga untuk ngepaskan sholat berjamaah, tapi dia ingat untuk sholat. Terus begitu. Ini namanya rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Dan ini keutamaan yang besar luar biasa. Nah, amalan-amalan ini tadi disebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, fadzalikumur ribat. Itu semua wahai para sahabatku adalah ar-ribat. Ar-ribat itu apa? Ribat itu artinya berjaga-jaga di perbatasan negara Islam untuk melindungi negara Islam dan kaum muslimin dari serbuan kaum musuh. Dari sini bisa diambil kesimpulan bahwa, atau bisa diambil pelajaran bahwa, orang yang rajin ibadah, hakikatnya sedang mempersiapkan untuk jihad. Orang yang rajin ibadah, melatih diri untuk menyempurnakan wudu, melatih diri untuk memperbanyak langkah ke masjid, melatih diri untuk menunggu salat dari satu salat ke salat yang lain, hakikatnya adalah sedang berjihad dan mempersiapkan untuk jihad. Karena ini orang-orang ini akan terlatih kesabarannya. Kenang adem didik, sabar. Nanti jihad itu kenang peso didik, sabar. Kenang pecahan bom didik, apa-apa. Ya. Jadi jihad itu butuh kesabaran. Butuh ketegaran, tegar. Nunggu satu sholat ke sholat yang lain. Butuh ketegaran atau tidak? Butuh. Maka orang yang sedang intidharus sholah ba'da sholah, orang yang sedang memperbanyak langkah ke masjid, orang yang menyempurnakan wudunya di masa-masa yang sulit, itu lagi berjihad dan latihan persiapan jihad. Yang bisa jihad itu bukan hanya orang yang awake potok. Potok ini kenapa? Otote metikel. Bukan. Tapi orang yang bisa berjihad adalah orang yang memiliki apa? Mental baja. Kalau hanya sekedar modal napa? Potok. Awake metikel, tapi enggak pernah latihan sabar, enggak akan bisa. Karena jihad itu sangat menakutkan. Sangat mengerikan. Sebagaimana digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kaum muslimin sedang berhadapan dengan orang-orang musyrikin, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa balagatil qulubul hanajira. Jadi dalam menunggu serangan musuh itu sampai-sampai seakan-akan jantung niku munggah mriki ngeten iki. Hanajir. Jantungnya naik ke sini, besesek. Betul nggih? Besesek. Kaya arep copot jantungnya. Itu para sahabat loh. Orang yang zaman sekarang, saya pernah diceritani sama seorang bapak anggota sedang jaga di perbatasan. Itu sampai nuwun sewu yang cerita kepada saya, tentu tidak semua dalam kondisi ada serangan, sampai nuwun sewu buang hajat di celana. Saking kondisinya apa? Menakutkan. Apalagi perangnya perang zaman sekarang niku mendungul sidik langsung geblak. Dulu ada sebagian teman cerita kejadian-kejadian di cerita ya, cerita kejadian-kejadian di luar negeri. Kalau dalam kondisi perang itu enggak bisa apa ngangkat kepala, jadi harus nunduk terus. Ini begitu tungul, wes disamber oleh napa niku sing penembak jarak jauh, sniper. Belum diberondong, itu seharian loh. Jadi mereka sholat itu ya dalam kondisi di tempatnya masing-masing. Kita bersyukur Allah memberikan rasa aman kepada kaum muslimin secara umum di Indonesia. Dan ini harus disyukuri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melanggengkan rasa aman seperti ini. Kita sholat, tidak takut. Pengajian, tidak ada yang ditakuti. Masya Allah. Mau mengamalkan agama, tidak ada rasa takut. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi. Baik. Jadi ternyata orang yang lagi ngibadah itu hakikatnya adalah orang yang berjihad. Bahkan boleh dikatakan orang yang rajin sholat, orang yang bergegas ke masjid, orang yang menjaga wudhunya, itu hakikatnya ikut aksi bela negara. Kok bisa Ustaz? Karena orang yang sedang ibadah itu hakikatnya sedang menjaga aturan-aturan agama Allah. Menjaga aturan-aturan agama Allah itu bahasa Arabnya yahfazullaha. Yahfazullaha itu artinya menjaga aturan-aturan agama Allah. Menjaga Allah. Yahfazullaha itu yang lebih familiar di telinga ihfazillah. Jagalah Allah. Kalau sudah kita menjaga Allah, apa yang terjadi? Ihfazillaha yahfadka. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Kita ulangi. Jadi orang yang lagi ibadah itu hakikatnya sedang yahfadzullaha, menjaga Allah. Orang yang menjaga Allah, Allah akan menjaga. Maka apabila kaum muslimin di Indonesia semuanya taat, masjid-masjid penuh ketika berjamaah sholat 5 waktu, kaum muslimat menutup auratnya, jadi gak ada lagi yang lenggak-lenggok pamer aurat di catwalk. Jalannya kucing. Cat itu kucing, walk niku jalan. Gak ada lagi yang lenggok-lenggok di seperti itu. Kemudian yang kaum pria juga demikian menutup auratnya, menjalankan ibadahnya. Kalau kaum muslimin semuanya seperti itu, Allah akan jaga negara ini insyaallah. Semakin tentram, semakin aman. Kenapa? Ihfadillah yahfadka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita sehingga kita bisa ikut serta dalam menegakkan aturan-aturan agama Allah dalam bentuk beribadah kepada Allah. Entah itu menyempurnakan wudu, entah itu berjalan menuju masjid, entah itu dengan sholat berjamaah. Ya. Jadi kita ini jangan menyepelekan kaum muslimin. Kaum muslimin sholat itu hakikatnya sumber keamanan. Kaum muslimin puasa itu sedang menjaga Allah. Kaum muslimin baca Quran, kaum muslimin birrul walidain, kaum muslimin makan yang halal, menjauhi dari yang haram, itu hakikatnya sedang menjaga Allah. Kalau sudah menjaga Allah, Allah akan jaga. Ini hadis ke 131. Berikutnya insyaallah taala akan kita baca hadis ke 16 atau hadis ke 132. Berkata muallif rahimahullahu taala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala as-sadisa asyara, yang ke 16. An Abi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu, dari sahabat mulia Abu Musa Al-Ash'ari, mudah-mudahan Allah meridhai beliau. Ini salah satu sahabat yang diberi oleh Allah suara yang sangat indah. Abu Musa Al-Ash'ari, ning orang go nyanyi-nyanyi, tapi untuk baca Quran. Hadis ini periwayatnya beda. Kalau sebelumnya siapa? Abu Hurairah. Sekarang Abu Musa Al-Ash'ari. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sallal bardain dakhalal jannah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih muttafaqun alaih, barang siapa yang mengerjakan salat bardain, maka dia pasti akan masuk surga. Barang siapa yang mengerjakan salat bardain, pasti dia akan masuk ke dalam surga. Sebelum kita terangkan, saya ingin tanya, yang belum pernah sholat bardain niku sinten cung cobi? Ada yang belum pernah? Sudah semua? Sampun mas? Sampun ya? Alhamdulillah. Bapak sudah pak sholat bardain, masya Allah. Ada yang belum? Belum pernah mas? Kenapa? Belum tahu sholat bardain, jadi belum pernah melaksanakan. Oh, ya. Ada lagi yang belum pernah? Ya, itu pertanyaannya. Sekarang keterangannya, mas. Sholat bardain itu sholat subuh dan asar. Jadi pertanyaan lagi, sudah pernah atau belum kita? Alhamdulillah, sering. Ming beto is istilah. Ini pentingnya ngaji. Terkadang kita sudah mengamalkan tapi enggak tahu istilahnya gitu. Enggak apa-apa, ya. Baik. Barang siapa yang mengerjakan salat bardain. Bardain itu dua salat yang dikerjakan di waktu mendingin. Waktu mendingin itu ya di ujung-ujung hari. Di awal-awal nampak ujung-ujung. Ujung-ujung hari. Awal ya. Ujung. Pangkal. Oh, di pangkal. Berarti awal hari, awal siang itu adalah nampak? Waktu subuh. Awal mendekati malam yang biasanya sebelum malam dan sudah mulai dingin, salat asar. Jadi bardain itu dua istilah atau sebuah istilah untuk menamai dua sholat yang mulia, yaitu sholat subuh dan sholat asar. Apa faedahnya? Faedahnya berarti di antara jalan-jalan kebaikan adalah menjaga subuh dan asar. Kalau sudah menjaga subuh dan asar, apa faedahnya? Dakhalal jannah, masuk surga. Makanya kalau saudara kita tiba-tiba meninggal dunia, kita tanya, kapan meninggalnya? Tadi jam 5. Dah sholat asar atau belum? Alhamdulillah sudah. Insya Allah mudah-mudahan menghuni surga. Bar subuh, kundur saking masjid, lagi medang kopi, meninggal dunia. Kita katakan, tadi sudah sholat jamaah atau? Sudah. Mudah-mudahan masuk ke dalam surga. Demikian, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk menjaga dua sholat ini, yaitu salat subuh dan asar, dan